Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة صلاة الصبح rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Masih pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita yang sangat membahagiakan kaum muslimin. Yaitu pertolongan, kemuliaan yang Allah janjikan kepada mereka. Yang secara jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dalam ketaatan sebagai para hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama mengingatkan bahwa min a'zami asbabin nasr, di antara sebab yang paling utama, paling besar pengaruhnya, yang akan mendekatkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketundukan, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang paling utama yang sehingga semakin menjauh seorang hamba dari warna ketaatan yang Allah perintahkan, maka semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat ini ada makna al-bisyarah. Ada makna al-bisyarah. Al-bisyarah yaitu berita yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ketaatan seorang hamba akan menumbuhkan di hati-hati orang kafir ketakutan. Allah campakkan di hati mereka ketakutan. Semakin tinggi dan semakin tinggi ketaatan seorang hamba, maka semakin tinggi pula tentunya rasa takut yang Allah campakkan pada hati mereka. Sebagaimana firman Allah, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba wa qadza, Allah campakkan pada hati-hati mereka ar-ru'b, ketakutan. Ini awal kemenangan. Demikian pula semakin rendah warna ketaatan dari seorang hamba, maka semakin rendah pula tentunya rasa takut orang-orang kufar, orang-orang musyrikun. Sebagaimana yang telah kita sampaikan ungkapan dari al-Imam Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala, mengingatkan hakikat kekhawatiran dan ketakutan mereka adalah ketika kaum muslimin bergerak kembali mempelajari agamanya secara baik dan mengamalkannya tentunya. Kemudian kita lanjutkan kondisi orang-orang Bani Nadir ketika ketakutan telah merasuki hati-hati mereka dalam keadaan kekuatan yang sifatnya adalah materi. Mereka anggap sebelumnya akan bisa memberikan rasa takut kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Kokoh dan kuatnya benteng yang mereka bangun, sebagaimana Allah ingatkan, kemudian persiapan pasukan yang kuat dengan segala bentuk kekuatannya, perlengkapan senjata dan jumlah. Tetapi kesemuanya menjadi hambar ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencampakkan rasa takut pada hati mereka. Dan inilah cara mereka. Hanya bisa memberikan rasa takut kepada kaum muslimin dengan sesuatu yang sifatnya fisik, sifatnya materi, duniawiyah. Ini mereka menampilkan kekuatan duniawiyah yang mereka banggakan, persenjataan yang hebat, kekuatan yang seakan-akan tidak bisa untuk diremehkan, kekuatan yang mereka tampilkan sebagaimana Rabi'i ibn Amir rahimahullahu ta'ala ketika memimpin atau ketika harus berhadapan dengan kaisar panglima dari tentara Romawi, untuk melihat kisahnya berangkat dalam keadaan sendiri dengan tanpa adanya pengawalan, dan biasa tentunya sebagaimana kebiasaan mereka, orang kufar ini ingin mempertontonkan parade kekuatan senjata mereka dan pasukannya. Pasukan kuda dan fisik-fisik tentara-tentara mereka yang mereka pilih. Kekuatan duniawiyah. Tapi subhanallah, apa yang mereka tampilkan tidak bisa untuk merasuk di hati Rabi' ibn Amir yang pada waktu itu tentunya ada kesepakatan pertemuan dari utusan kaum muslimin, dan yang berangkat hanya satu orang yaitu Rabi' ibn Amir untuk bertemu dengan panglimanya. Datang, dan subhanallah, ketika kekuatan jiwa itu yang membawanya, jiwa yang tentunya telah terwarnai dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada di pandangan matanya yang bisa memberikan rasa ketakutan dari sesuatu yang sifatnya duniawi. Bahkan akan terbalik penilaiannya. Mereka akan melihat bagaimana lemahnya mereka. Kenapa lemahnya mereka dikatakan lemah? Karena ketika seorang semakin menyandarkan kehidupan ini kepada dirinya, kepada makhluk, maka hakikatnya akan semakin lemah. Akan semakin lemah. Dan semakin kuat penyandaran seorang hamba kepada Allah, akan semakin kuat. Maka demikianlah yang dilihat oleh Rabi' ibn Amir, bagaimana lemahnya dan hinanya orang-orang yang ingin menyambutnya dengan parade senjata, parade pasukan yang mereka anggap bisa memberikan rasa takut, tapi sedikit pun tidak memberikan rasa takut. Masuk dalam keadaan sendiri, kemudian subhanallah, sebagaimana dikisahkan, tidak ada sedikit pun bentuk kekhawatiran di hati Rabi' ibn Amir. Ini menakjubkan tentunya. Dan banyak kisah seperti itu mengingatkan apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka akan semakin lemah kondisi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwati fillah, berikutnya Allah mengingatkan keadaan mereka, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Yang akhirnya mereka yukhribuna buyutahum, mereka menghancurkan rumah-rumahnya, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Subhanallah. Kalau rasa takut sudah menyelimuti mereka, maka yang terpikir dalam benak mereka adalah bagaimana mereka selamat dan bisa menyelamatkan harta. Ini tingkat kehinaan orang-orang kufar. Dalam kondisi yang genting seperti itu, yang mereka ingat bagaimana mereka selamat dan bisa menyelamatkan harta yang bisa mereka selamatkan, yang bisa mereka ambil, itu mereka. Apa kabarkan yukhribuna buyutahum kaum muslimin. Atau sebelumnya diingatkan bahwasanya orang-orang Banu Nadir, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ditambah wa aidil mu'minin, dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman, yang juga turut serta tentunya dengan kemuliaan menghancurkan rumah-rumah mereka. Bagaimana sifatnya? Dikatakan dzalika wa dzalika annahum lamma ayqanu bil jala'i hasidul muslimin ay yaskunu manazilahum. Ketika mereka sudah yakin bahwa mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, maka kebencian yang ada pada mereka semakin menguatkan rasa hasad yang ada pada mereka, hasad kepada kaum muslimin, sehingga tidak rela kalau kaum muslimin nanti menempati rumah-rumah mereka. Bayangkan dunia yang telah mereka miliki, mereka tidak menginginkan sekiranya mereka telah terusir kemudian masuk kaum muslimin, kemudian dengan mudah tinggal di rumah-rumah yang mereka tinggalkan. Maka kondisi seperti ini membawa mereka untuk mereka rusak rumah mereka. Mereka rusak rumah mereka. Faja'alu yukhribuna min dakhil. Mereka merusak bagian dalamnya. Wal muslimuna min kharij. Adapun kaum muslimin merusak bagian luarnya. Bagaimana sifat perusakan secara lebih detail? Qala Az-Zuhri wa Urwah bin Az-Zubair, berkata Az-Zuhri dan berkata Urwah bin Zubair, lamma salahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah dalam keadaan posisi gencatan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan rumah-rumahnya dengan sebuah kesepakatan, ala anna lahum ma aqallatil ibilu, maka mereka boleh membawa apa yang berada dalam muatan unta yang mereka miliki. Silakan penuhi unta itu dengan apa yang kalian inginkan, kemudian tinggalkan. Maka mereka pun mengambil apa yang mereka bisa ambil dari dalam rumah mereka. Kanu yastahsinuna al-khashabah. Mereka pun mengambil dan memungut kayu-kayu yang mereka anggap baik, awal amud atau tiang-tiang. Fayahdimuna buyutahum, yang sehingga dengan apa yang mereka lakukan maka mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka. Wa yamiluna dhalika ala ibilihim, dan apa yang mereka bisa bawa, mereka bawa, mereka letakkan di atas unta-unta mereka dan kemudian mereka pergi. Maka wa yukhribul mu'minuna baqiha, sehingga yang tersisa maka dihancurkan oleh kaum mukminin. Karena yang tersisa tidak bisa dimanfaatkan. Yang tersisa tentunya sesuatu yang tinggal dihancurkan. Ini makna daripada ayat. Maka wa yukhribul mu'minuna baqihim. Maka keadaan yang seperti ini Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. dari awal ayat yang pertama, permulaan ayat yang kedua, dan sebagaimana yang telah kita runut dari kisah, maka Allah menutup ayat yang kedua ini dengan mengingatkan fa'tabiru, memerintahkan kepada kita mengambil pelajaran. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki pandangan, mengingatkan kepada kita bagaimana kemuliaan, jalan kemuliaan, kemenangan, jalan kemenangan, kehinaan, dan pintu-pintu kehinaan yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Maka tidak ada kemuliaan melebihi ketika seorang hamba semakin merasa mulia dengan agama Allah. Semakin merasa mulia, semakin tentunya merasakan kekayaan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Makanya sangat aneh tentunya di masa kita ketika semakin teralihkan dan bergeser penilaian terhadap orang-orang kufar dan dunia yang ada pada mereka, yang bahkan membawa kaum muslimin untuk mulut-mulut mereka berdecak rasa kagum melihat dunia yang dimiliki oleh orang-orang kufar, yang sehingga kemuliaan itu adalah seperti apa yang ada pada mereka. Dan setiap hari demikian yang dihidangkan untuk kita. Setiap hari berita, setiap kita membaca berita, si fulan kafir, bagaimana orang-orang kufar di negeri barat tentunya, bagaimana si fulan, hal yang tidak ada artinya bagi kita, tapi ditawarkan, disajikan untuk kita. Kenapa? Karena ini yang menjadi keinginan kita ada kalanya. Sampai sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita, kefasikannya dikabarkan dalam warna yang seakan-akan indah. Kebebasan mereka sampai pada tingkatan ketika orang kafir itu na'udzubillah melakukan perbuatan yang haram pun beritanya disajikan untuk kaum muslimin. Mereka telah melakukan demikian sampai pada hal yang tidak masuk di akal kita. Bagaimana salah seorang bintang katakan salah memarkir menjadi berita kaum muslimin. Dan itu yang kita baca setiap hari. Sajian-sajian yang terus. Kalau dalam bahasa kita, tidak salah kita dicekoi, dimasukkan di benak-benak kita perkara-perkara yang seperti itu. Wallahul musta'an. Maka perhatikan ayat ini dan penutup ayat ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Karena mereka hanya bisa senang dengan dunia, bangga dengan dunia. Kemudian berikutnya Allah mengingatkan walaula an kataballahu alaihim aljalaa la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirah 'adzabun nar. Apa kurangnya? Apa kurangnya ayat ini hadirin? Mengingatkan kita apapun puncak peradaban orang-orang kafir pasti akan Allah hancurkan cepat atau lambat. Kalaulah sekiranya kaum muslimin tidak berhasil untuk mengusir mereka, maka Allah sendiri yang akan menghancurkan mereka. Ini busyra. Ini busyra. Berita yang menyenangkan tentunya. Allah ingatkan walaula an kataballahu alaihimul jala. Kalau sekiranya Allah tidak tentukan kepada mereka pengusiran, perhatikan, la'adzabahum fid dunya, maka sungguh Allah benar-benar akan mengazab mereka. Di mana? di kehidupan dunia. Perhatikan, Allah mengingatkan, la'adzabahum adalah muta'kid. La'adzabahum fid dunia, Allah akan mengadab mereka di dunia. Walahum, dan bagi mereka. Fil akhirah, di akhirat kelak, azabun nar, azab api neraka. Semakin mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan itu ada pada kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti ada ketakutan kepada mereka, orang-orang calon-calon penghuni neraka, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Allahul musta'an. Dikatakan, ay laula an kataba Allahu alaihim al-khuruj min awtanihim 'ala al-wajh wa qada bihi 'alaihim la'adzabahum bil-qatl was-sabi fi ad-dunya kama fu'ila bi bani Quraydah. Qalalah laula an kataba Allah, qalalah Allah tidak menentukan alaihim atas mereka al-khuruj, untuk keluar, min autanihim, dari kampung halaman mereka, alal wajah, dari satu bentuk tentunya kehinaan yang ada pada mereka yang Allah tentukan. Maka ingat, wa qada bihi alaihim, tidak sebagaimana yang terjadi pada kalangan Banu Nadir yang berhasil untuk menguasai mereka sehingga mereka berhasil keluar semuanya, diputuskan kepada mereka. Maka la'adzabahum bil-qatl, sungguh Allah akan mengazab mereka bil-qatl, Allah binasakan mereka melalui tangan-tangan kaum muslimin wassabi, atau mereka menjadi orang yang Allah tawan, ditawan tentunya oleh kaum muslimin fi dunia, di kehidupan dunia, kama fu'ila bi bani Quraydah, sebagaimana yang diperlakukan kepada orang-orang bani Quraydah. Subhanallah, pelajaran besar bagi kita. Bahwa ketentuan yang pasti terhadap orang-orang kafir itu adalah kehinaan atas mereka. Dan kehinaan ini tentunya akan membawa mereka untuk semakin dekatnya azab Allah kepada mereka. Dan yang harus kita ingat, Allah Maha Tahu bagaimana sifat ketentuan azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Dalam beragam sifat, ada kalanya sebagaimana mengkisahkan adanya kekuatan kaum muslimin, Allah kuatkan jiwa mereka dan juga Allah kuatkan pasukan mereka sehingga berhasil menghancurkan kekuatan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dalam penutup ayat, sebagaimana tadi kita ingatkan, atau dalam, tidak kita katakan penutup ayat, yaitu ayat yang berikutnya, kalau tadi kita katakan, kita ingatkan kepada antum, bahwa semakin tinggi ketaatan seorang hamba, maka semakin tinggi kelemahan yang ada pada mereka. Artinya, Ketika mereka semakin kuat, maka sifat lemah yang ada pada mereka pun akan semakin menguat. Semakin kuat keimanan, maka semakin kuat lemah yang ada pada mereka. Karena mereka menentang Allah. Dan yang lain tentunya karena semakin taat kepada Allah. Maka perhatikan ayat ini, Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dikarenakan mereka syaqqullah, telah menentang Allah wa rasulah, dan menentang rasulnya. Bisababi adawatihim lillahi wa rasulihi wa naqdhihimul ahda istahaqqul iqab. Dengan sebab permusuhan mereka kepada Allah, permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sikap mereka yang berani menggugurkan perjanjian, maka yang berhak untuk mereka dapatkan adalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikisahkan oleh para salaf, semakin kalau dalam peperangan semakin berani orang-orang kufar itu mencaci Allah, mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Satu sisi ada yang menyenangkan mereka, yaitu kaum muslimin. Sisi mana? Bukan mereka semakin ridha dengan apa yang mereka lakukan. Tidak. Bukan berarti pula mereka tidak marah dengan apa yang mereka lakukan. Tidak, bukan seperti itu. Mereka tetap marah. Tapi ada satu sisi. Keyakinan yang ada pada hati mereka. Apa itu? Semakin berani mereka mencecah nabinya, kata para salaf, berarti semakin mendekatkan mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Maka ketika dalam medan jihad mendengar orang-orang kufar semakin berani mencaci Rasulnya, ini tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan. Karena Allah mengingatkan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu, menentangmu, dia akan binasa. Makanya ketika mereka semakin mencaci Allah, mencaci Rasulnya, maka mereka semakin membangun kekuatan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Semakin kuat kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah, sehingga semakin menumbuhkan kekuatan. Ini pelajaran yang besar. Dzalika biannahum syaqqullah wa rasulah. Insyaallah esok hari kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Dan semoga ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Dan tentunya kita mengharap kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan mengarahkan kehidupan kita kepada sesuatu yang Allah ridha kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.